harus marah dengan yang ku cinta. Bukan penghalang, gelora rindu buatku merasa tersiksa jauh darinya. Andai ku punya saya, kau di bulan akan ku jelaskan. Dengan yang ku cinta.